curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ujar-ujarnya gampang apa ya? Nyupiri motor mabur. Pengnyetiri motor mabur kayak turunan gang sing bae lah ya. Boleh-boleh kejungkel. Pancen ya sedulur siki jane kecelakaan lalu lintas udara motor mabur pada jebluk, motor mabur pada kerem, motor mabur pada cutu, motor mabur pada jumping apa barang model-modelnya pirang-pirang. Weh, lagi marah sekali terjadi. Lagi akeh banget nanti lagi mangsan. Mulane siki ya apik-apike kayak gini bae. Nyong de informasi Kang, nyong de tips bagaimana dan apa yang harus kita lakukan pada saat akan naik pesawat terbang Menkon Slamet dunia akhirat. Tips bagaimana cara naik pesawat terbang jajal yuk style bae radio na yuk. Serokna Kang mendadak kung kabeh. Ge ringokna kaki Garuda, Garuda bangsa. Karo kaki Adam, Adam Jordan. Hahaha, ke tips kia khusus ngonjengan sing suge-suge ya, sing pancen anggar marin dindi kue numpak motor mabur, marin dindi kue numpak pesawat terbang, sing kelas-kelasnya bahannya numpak becak, utawa numpak ojek, utawa numpak koprades, utawa numpak angkutan kota, ora usah padang ringok na. Hahaha, ke tips khusus kepriwe carane menaiki pesawat terbang Menkon Slamet waras dunia akhirat. Jaluh diperhatikan baiknya. Nomor siji Kang, sedurunge numpak motor mabur kenggo jaga-jaga baik mending dewek ya. We mengecek umure pesawat wis pirang tahun. Kudu cek baik cek. Takokna bae maring kayime kowe, surat kelahirane kowe lahir tanggal pira kowe. Dadi nek kira-kira pancen wis tua ora sing ditumpake ya. Nek kayime jigi-jigi diparani kemana lagi lajat. Pilote cekal pilote, pilote cekal pramugarene dekap. Telepon direktur perusahaan pesawat ya ora apa-apa. Takokna bae, kowe umur pesawatnya pirang tahun. Ya, dadi nek kira-kira pancen wis tua ora layak terbang, ora sing ditumpake medeni. Kowe sing pertama, sing keloro. Menko numpak pesawat terbang selamat ya. Kita harus mempersiapkan siap nandepit alat terjun payung. Mbok-mbokan kayak gue lo. Lo kan orang ngerti ya, mungkin jadi pilote uli nyupir mentara mabur karo mabok. Nah kan pesawatnya bisa mabur segelem-gelem jutuh. Dewek wis persiapan duwe alat terjun payung. Dadi tuku mulai kecike. Apa kabeh ya ora apa-apa Kang Terklit. Aku malah lebih apik maning. Syukur-syukur mulai dinang esok ngumpulna duit mau tuku bahan kabeh klambi sing kaya ngene Batman. Malah lebih apik maning ya. Terus sing ketelu tips menaiki pesawat terbang kuwi ya. Mulai siki sedurunge numpak jajal. Latihan cuek lho, latihan ora urusan, latihan ora urunan ora duit. Apa bae kondisine pesawat pada saat terbang? Buar kaya ngapa motor mabur we pada saat mabur cuek we cuek dadang ngericik-ricik pas numpak motor mabur ngelogok jendela ku anu cewiwine dilakban. Orang deg-degan. Apa maning disogi plester kaya lagi lara untu dah. Orang deg-degan cuek we latihan cuek ya. Anak sih sing aneh-aneh kaya gue kaya pesawat terbang, kaya motor mabur, kadang-kadang kecuiwinan warap tugel, kur dilakban rok dah, pengen maning. Orang sedeg-degan, latihan cuek bebek, orang urusan nih gitu. Terus, Menkon nyaman pada saat numpak motor mabur, sangu panganan kan rumah. Apa baik dingae? Manggleng ngude, sitrun, gedogan beton, karo es cau barang gue ya. Masalahnya cemilan-cemilan gue ke panganan-panganan ini jalan lengkap banget nang pesawat gue. Orang nasi ngadol, teng sitrun, gedogan beton, karo es cau, jalan renan anak-anak. Gak apa-apa, gak apa. Mati-mati suara. Terus, ajak lalin, gawa kompas, gawa penunjuk arah. Nek perlu gawa satelit dewek, ya apa-apa, karena nyelang maring bulan. Gawa satelit dewek. Mbok-mbokan kayak beja. Montor mabure kesasar, malah mudune nang lapangan udara negara liat. Karena ngelmaning, mbok. Pilot yang menungsa cokan gelem kesasar. Orang balbalan. Nah, ya, terus Menkon uli naik pesawat mandan nyaman mening. Ajak lalen, Gak apa Mbak Guda, kesapan. Jika kena maring pilot, bongbokan anak pilot sing ludrek, anak pilot sing jananu buteng, anak pilot sing jananu berkunungan banget, kesuan banget. Ya anak pilot sing kaya kue, mulanya persiapan gak Mbak Guda. Ini masalahnya gak orang kok pilotnya kesuk ya, gak pilotnya buteng, ludrek. Kau malah gelem-gelem, boleh nyupir motor mabur sekarpet dewek. Akhirnya motor maburnya mogok nang dhuwur, penumpangnya kon pada mudun, kon pada dorong. Salah para motor sih. Gue persiapan gak Mbak Guda, Kang. Terus, sing jenane numpak pesawat terbang mesti gak panake, ya pora. Bawa koper ya, nek pancen gak apa barang-barang gue mau repot, tapi ya kangenan bis, orang sedih gawat tinggal ngumah, tapi aja kelalen, sangu buku yasin karo tahlil, buku yasinan karo tahlilan yang dubur, dari jik-jik pesawatnya jutuh, pesawat terbangnya jutuh, ini ya, rakontal kabe maring akhirat, ini lebu suarga, ya ora, ya iya, gue gak bawa surat yasin karo tahlil aja kelalen, karo terus nangkana ya. Aja malah gak mau nih buku TTS. Tetep so terbang gak buku TTS. Kok mau terang buruknya jodo? Mati kape nih kan mati nih ya dari kona-kona kayak TTS. Nah terus yang terakhir ke Kang, rengok nage penting banget ke. Janjane gue sing lebih penting ya, ya dari semua tips-tips tadi ya, ya. Janjane sing paling penting sedurunge jenengan numpak motor mabur, siji gue ya, utang-utangnya jenengan kudu lunas kabeh. Apa? Utangnya kudu lunas kabeh. Terus njaluk maaf, njaluk ngapura maes dulur-dulur kabeh, maring tanggane, maring bala-balane, kowe njaluk maaf kabeh kowe, njaluk ngapura. Terus nek perlu, misalkan nek suka-suka ron mbak pesawat terbang, kowe wengine nang omah di anak-anak pengajian. Pengajian malam pemberangkatan. Kayak makan tadi bae pokoke lah ya, kayak kae lah. Pokoknya dijamin lah masuk surga. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.